Bersemi dalam jiwaku terlena. Rangkaian kata cinta terbalut dalam buaian asmara. Cinta beralas dusta menjadi hiasan fata morgana. Pengkhianatan cinta bisa.